بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه فمن تبعهم بإحسان لا يوم الدين، أما بعد. Perhatikan ya ikhwah, kita masih dalam nukilan yang dibawakan oleh Syarih Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala. Beliau menukilkan dari kalamnya Syekhul Islam dan yang lainnya, dinukilkan secara ringkas di sini. Kemarin belum kita selesaikan, insyaallah perhatikan di sini, kita akan lanjutkan. Qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan, qala Syekhul Islam bin Taimiyah, wa in qalaha ala wajhin khalasa bihi. Qad khalasa bihi bi qawlihi, bi qawlihi min asyirkil akbari dunal asghar. Ini belas orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di atas segi atau dalam suatu sisi perkataannya tadi, atau dia yang tadi yang mengatakan khalasa, mana khalasa? Murni dengan perkataan dia itu, atau lolos dengan perkataan dia tadi dari syirik akbar. Lolos dengan perkataan yang dia katakan dari syirik akbar, tapi tidak lolos dari syirik asghar. Bagaimana kalau seorang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di atas segi yang dia itu bisa lolos dengan perkataan dia dari syirik akbar, tapi tidak lolos dari syirik asghar. Maknanya syirik akbar dia bebas, tapi dia tidak bebas dari syirik asghar. Kemudian walam ya'ti ba'daha damirha aina marji'u, damir ini kemana kembalinya? Nah, Haidar. Aywa. Walam ya'ti ba'da kalimat lalu yang dia katakan bima yunakilu dhalik, dia tadi yang mengatakan tidak datang setelahnya dengan sesuatu yang membatalkan kalimat tersebut. Qal ba'dil hasanatu la yuqawimuha syai'un min as-sayyi'at fayarjahu biha mizanul hasanat. Perhatikan, dia bebas dari syirik akbar, tapi tidak bebas dari syirik asghar. Dan setelah mengucapkan kalimat tersebut la ilaha illallah, tidak melakukan apa yang bisa membatalkan kalimat tersebut, maka keutamaan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan dengan sisi atau dengan segi yang bebas dari syirik akbar, hasanah ini la yadba'uha syai'un minas sayyi'at, La yadfa'uha, enggak ada sesuatu. La yuqawimuha, la yadfa'uha. La yuqawimuha, la yadfa'uha. Kebaikan ini, keutamaan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Pengucapannya bebas dari syirik akbar walaupun enggak bebas dari syirik asghar. Setelah itu tidak mendatangkan perkara yang membatalkan kalimat la ilaha illallah. Maka kebaikan ini, hasanah ini tidaklah ditolaknya oleh sesuatu dari sayyiat. Bayar jahu biha mizanul hasanat. Maka dengan kalimat la ilaha tadi itu menjadi berat atas neraca kebaikan dia. Nanti akan ditimbang. Mizanul hasanat, neraca kebaikan. Itu menjadi berat. Sayiat yang dia lakukan menjadi ringan. Artinya dalam neraca tadi sayiatnya akan naik. Hasanatnya akan turun. Itu namanya apa? Berat kebaikan daripada keburukannya. Walaupun dia punya sayiat, punya keburukan. Tapi mengucapkan kalimat tadi di atas segi yang dia bebas dari syirik akbar walaupun tidak syirik asghar. Kadang syirik asghar masih dilaksanakan. Apa itu syirik asghar? Dan antaranya adalah riya. Dan apa itu riya? Definisinya hubbul madah wa khaufud dam, cinta dipuji, takut dicela. Sehingga karena cinta dipuji, dia berbuat kebaikan diperbagus karena supaya dapat pujian. Takut dicela, dia enggak berbuat perkara yang mengundang pertelaan terhadap dirinya. Dalam perkara tarolah, perkara sesuatu yang dia lakukan, bukan karena kepada Allah, tapi takutnya takut dicela oleh orang. Maka dikatakan kama fi hadisul bitaqo. Jadi rujukan kalimat ini landasannya adalah hadisul bitaqo, hadis kartu. Apa mana bitaqo? Kartu. Jadi bitaqo ini nanti akan ditimbang dalam satu neraca. Ada di sana ada berapa lembar? 99 lembar catatan tentang amalan manusia. Panjangnya seberapa? Matul basor, sepanjang mata melihat. Sejauh mata melihat. Ini lembarannya. Ditimbang dalam satu neraca. La ilaha illallah dalam satu neraca. Bitaqo tadi. Maka bitaqo tadi akan lebih berat daripada 99 lembar tadi. Yang panjangnya sejauh mata memanjang. Berapa kira-kira? Jauh. Berapa lebarnya? Luasnya. Fayahrumun nar. Maka dia akan diharamkan atas neraka. Nah kan? Walakin. Nah ini. Lakin adalah harful. Untuk apa? Untuk istidrak. Kan tapi dan kusudara jatuh fil janna biqadri dzunubi. Kan tapi derajatnya di surga dia berkurang dengan kadar dosa-dosa yang dia punya. Apa ini? Ini menunjukkan agar supaya seorang insan memiliki tanafus. Apa tanafus? Berlomba-lomba dalam membenarkan kalimat yang dia ucapkan, yaitu la ilaha illallah dari sisi tuntutan maknanya. Harus mengetahui tentang asli penggunaan kalimat ini. Apa asli penggunaan kalimat la ilaha illallah? Dalam logo Arab ya. Apa asli penggunaannya? Apa hukum asal penggunaan kalimat la ilaha illallah dalam logo Arabiyah? Apa? Pak Muhsin? Hukum asal dalam penggunaan kalimat la ilaha illallah ini dalam penggunaan bahasa apa, Pak? Hukum asalnya? Pak Aris. Penggunaan kalimat ini secara wad'ul al-arabi, apa maknanya? Apa penggunaannya? Berlepas diri dari syirik wa al-syirik. Itu berkali-kali disebutkan oleh beliau Syaikhul Rahman. Hukum asal penggunaan kalimat ini dalam bahasa Arab adalah untuk berlepas diri dari syirik wa ahlus syirik. Berlepas diri dari syirik dan ahlus syirik. Itu maksud penggunaan kalimat la ilaha illallah. Bara'a minal aliha min dunillah. Berlepas diri dari sesembahan dari selain Allah Ta'ala. Itulah yang dikatakan hukum asal penggunaan kalimat tersebut. Kalau tahu tentang hukum asal penggunaan kalimat ini, maka dia paham ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau enggak tahu, ya dia enggak paham. Cuma muni tapi enggak paham, sehingga kesyirikan ada di sekitar dirinya. Tidak diingkari. Orang yang melakukan syirik pun enggak diingkari. Kenapa? Karena enggak paham. Dikiranya orang yang mengakui dirinya sebagai hamba Allah, ciptaan Allah, rezekinya, kesehatannya datang dari Allah, sudah selesai. Walaupun dirinya atau tetangganya atau orang sekitarnya memperuntukkan ibadah untuk selain Allah, enggak diingkari. Karena dia enggak paham tentang penggunaan kalimat la ilaha illallah. Pemasal penggunaannya apa? La nafya lil jinsi. Hukumnya bara'atu minal syirik wa ahlus syirik. Bara'atu minal syirik wa ahlus syirik. Ini berkali-kali yang kita lewati kemarin. Mana kemarin? Khususnya dalam nukilan dari Qurratul Uyun. Tengok. Perkataannya Ibrahim alaihissalam. Innani bara'u mimma ta'budun. Sama dengan apa? La ilaha illallati fatarani fa inna saya hadin, sama dengan apa? Illallahu. Apa? Itulah yang dipahami oleh ahlul ilm. Halaman sebelumnya, halaman yang kita baca kemarin nukilan dari Qurratul Uyun. Nah. Mana kemarin? Mana kemarin? Tahu enggak? Wa mimma qayyadat bihi bil hadis qawlu sallallahu alaihi wasallam wa ghorasakin. Wala tanfu illa man qala bi ilmin wa yaqinin li qawlihi sidqan min qalbihi khalisan min qalbihi. Wa qadil kaman qala ghorasadikin bi qawlihi fa inna la tanfa'uhu. Limukhalafatil qalb al-lisana halil munafikin alladina yakulun bi'alisnatihim ala syafi qulubihim. Tahu itu? Wakadalika halul musriki falatuk walu min musrikin limunafati syrik alil ikhlas. Walima dalat alaya hadil kalima mutabakotan. Fa'inna dalat ala nafi syrik wal bara minhu wal ikhlas lillahi wahdaulah syarikala mutabakotan. Itulah hukum asal penggunaan kalimat la ilaha illallah. Wa man lam yakun kadzalika lam yanfa'hu qawluhu la ilaha illallah kama wa halu katsirin min abadatil awsan yaqulun la ilaha illallah wa yunkiruna ma darat alaihim min al-ikhlas wa yu'aduna ahlahu wa yansuruna syirka. Wa ahlahu. Jika ahlahu wa qala al-khalil alaihi salam li abi bi qaumihi innani wa mimma ta'budun illa la fatarani fa inna sayahdin wa ja'ala kalimun baqiyatan fi aqibi wa ya la ilaha illallah wa qad bara anha al-khalilu bi ma'na alladhi wudi'at lahu. Abum. Ketemu. Ketemu. Wa qad bara anha al-khalilu bi ma'na alladhi wudi'at lahu wa dalat alayhi wa huwa al-bara'atu min asyirki wa ikhlasul ibadah lillahi wahda la syarika. Itu makna apa? Makna asal penggunaan kalimat la ilaha illallah. Itu dibaca ulang. Dibaca ulang, diteliti, dipahami. Jadi penggunaan asli kalimat ini adalah untuk berlepas diri dari syirik. Lah kok mengucapkan kalimat la ilaha illallah ternyata apa? Dia melakukan kesyirikan, di sekitarnya melakukan kesyirikan, tidak diingkari. Berarti dia enggak paham tentang kalimat yang dia ucapkan. Hah? Di antaranya adalah pernah demokratiin, gandrung demokrasi. Maknanya kufur syirik. Untuk kalimat la ilaha illallah memusuhkan demokrasi, dia enggak paham tentang kalimat tersebut. Apa itu? Baik. Ana guna. Jadi walam ya alif, wan qala ala wasin khalas bi min asyirki wal akbar wal asghar. Bagaimana berkata dengan kalimat Allah dan di atas segi yang dia itu bebas dari syirik akbar? Kalau dia enggak tahu maknanya. Oh enggak ngerti maknanya piye ninggal no syirik akbar piye ninggal no piye. Bagaimana ninggal syirik akbar setelah ngucapkan kalimat Allah sedangkan dia enggak tahu maknanya? Ya ana wong muni dhewe malah muni. Ada orang bilang, dia ikut bilang, ada orang ngomong, dia ikut ngomong. Seperti kemarin, wa ghaliban yaqalu indal maut bil qabr amsalu haula'i. Kama bil hadis sami'tu an-nasa yaqulu shay'an faqultu. Apa itu? Wa ghaliban yaqalu indal maut bil qabr amsalu haula'i kama bil hadis aku krungu menungso ngomong sesuatu, aku melok ngomong. Aku kurung uang-uang ngomong sesuatu, aku malah ngomong. Saya ikut ngomong. Berarti dia enggak paham kan apa yang mereka ucapkan. Lalu dia ucapkan. Yang penting ikut. Nah sekarang seperti itu. Kalimat dalil ini diucapkan oleh seorang. Sedangkan dia enggak tahu tentang maknanya. Ya ada orang ngomong, yang ngomong. Lelo ya lelo lelo. Ketika mau nikah, seorang apa? Kuah, kepala kuah ngomong. Saksi dulu, syahadah, syahadah, syahadah. Ya syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia ngomong, syahadah la ilallah. Apa maknanya? Mbak. Buktinya apa? Ketika mau nikah, dia cari dulu, hari yang bersih. Para walinya juga demikian. Ketika mau menikah anaknya, cari dulu hari yang bersih. Salon busimu lahir kenapa? Nah, Senin Kliwon. Kau lahir kenapa? Senin Pahing, wah ini hari Rabu diganti. Sampai mantu lewat pawon, lewat pintu dapur. Nah, itu. Ya kan? Bahaya dan kebaikan nisbatnya bukan kepada Allah, tapi kepada hari. Hah? Itu bintang apa? Bintang ini, satunya bintang apa? Wah, bintang enggak cocok. Maka kalau gitu berarti cara pernikahannya harus diatur supaya Nogodino tidak mangan kemanten. Tidak dimangan Nogodino. Berarti bahaya dan apa? Keselamatan nisbatnya kemana? Kepada selain Allah. Apa itu? Ini bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Fadlal. Bagaimana dia mengatakan kalimat tersebut di atas segi yang dia itu bebas dari syirik akbar? Apa? Baik. Itu antaranya. Maka harus tahu kan maknanya. Maka harus tahu penggunaannya. Maka kalau itu kufar Quraisy enggak mau ngomong dalam lahir Allah. Enggak mau ngomong. Tahu kan maknanya. Kalau saya ngomong berarti saya harus mencela berhala saya. Mencela berhala bapak saya. Mencela bapak saya yang nyembah selain Allah. Piye rasanya? Sebab aku tak telah, tak tinggal. No. Aku harus berlepas diri dari orang tua saya. Dia musyrik, saya muslim. Saya harus menceraikan istri saya. Dia enggak mau nerima Islam. Iki piye abot sanggane? Paham? Kenapa enggak mau mengucapkan? Wes. Itu kabar Quraisy. Karena konsekuensi dengan kalimat tadi apa? Berlepas diri dari syirik dan ahlu. Ahlu syirik bagaimana berlepas diri dari syirik? Sementara dia punya sesembahan yang lain dari selain Allah. Ketika susahnya memanggil Allah, ketika sedih, apa ketika susah memanggil Allah, ketika senang, lupa akan Allah Ta'ala tapi sesembahan yang lain yang dia ingat. Ketika senang. Wa idza raqibu bil fulki da'a Allah mukhlishina lahu ad-din. Jika mereka naik apa? Kapal. Naik kapal, dihempas oleh angin, badai. memurnikan doanya untuk Allah. Balam manatza minal bar idahum yusrikun. Tatkala Allah bebaskan mereka dari badai yang menghempas mereka di lautan sampai daratan mereka selamat, tiba-tiba mereka syirik. Kesirikannya kita apa? Kita senang. Paham tentang kalimat la ilaha illallah? Nah sekarang tidak paham. Maka itu perhatikan bagaimana seorang itu mengucapkan kalimat tadi di atas segi yang dia itu bebas dari syirik akbar. Lolos dari syirik akbar. Ana guna. Mahfum so? Wada bisilafi man terasahat sayiatu bihazanatihi wa mata musran ala zalik. Fa'inu stazi benar. Ini beda dengan orang yang sayiatnya rasiha. Sayiatnya apa? Lebih berat. Kebaikannya naik. Ditimbang neraca ada dua neraca. Syariatnya lebih turun ke bawah. Keburukannya lebih berat. Kebaikannya naik. Dan dia mati di atas sayiat tadi. Keburukan tadi itu. Maka sungguh orang ini yastauzibunaro. Tertentu untuk masuk neraka. Wa in qala la ilaha illallah wa kharasa bi min asyrikil akbar walakin lam yamut ala dhalik bal ataba ada bi sayiatin razihat ala hasanat tauhidihi fa anna fi hal qawliha kana mukhlishan lakinnu ata bi dhunubin aw hanat dhalika tauhid wa ikhlasa fa atafatuhu wa qawiyat narudul dhunub hatta ahraqat dhalika bi khilafil mukhlis al mustaiqin. Dan jika berkata la ilaha illallah dan bebas dengan kalimat tersebut yang dia ucapkan bebas dari syirik akbar, akan tetapi dia tidak mati di atas perkara tersebut. Bahkan dia setelah kalimat tadi dia ucapkan datang membawa beberapa keburukan. Keburukan ini rajahat ala hasanati tauhidihi. Keburukan itu lebih berat daripada kebaikan yang dituntut oleh tauhid. Maka dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan dia mutlaknya dalam keadaan mukhlis, tetapi datang membawa dosa yang melemahkan tauhid, melemahkan ikhlas, maka melemahkan tauhidnya. Waqawiyat narul dunub. Waqawiyat narul dunub. Neraka disebabkan dosa tadi itu lebih kuat sehingga membakarnya. Bikhlafil mukhlis al-mustaikin. Beda dengan seorang yang mukhlis yang mustaikin. Mustaikin. Maknanya apa? Ngomong di atas keyakinan yang benar. Fa'ina hasanati la takunu illa rasihatan ala sayiatihi. Lain dengan orang yang mukhlis. Sungguh kebaikannya senantiasa apa? Lebih berat daripada atas keburukannya. Dan tidak terus-menerus di atas sayiat. Maknanya kadang melakukan sayiat, keburukan dia lakukan, tapi kadang enggak. Tapi dengan demikian, karena nilai tauhidnya lebih berat dan pintar paham atas kalimat tersebut, maka dia enggak musirron. Apa mana enggak musirron? Enggak senantiasa. Fa'in mata ala dhalika adakhala al-jannah. Jika mati di atas perkara tersebut, maka mati di atas keutamaan, yaitu masuk surga. Ini semuanya adalah keterkaitannya dengan masalah apa? Masalah memahami kalimat la ilaha illallah. Bagaimana memahami kalimat ini yang benar? Baik. Ini ada komentar. Mana operatornya? Suaranya ke akhwat? Enggak jelas. Lewat SMS. Apa? Gimana? Enggak tahu. Suaranya biar katanya entah biar kayak apa. Terus biar akhwat ngerokoknya di jawabnya. Biar akhwat dengarkan di luar situ, di teras itu. Panggilan dari sini. Baik. Wa innama yukhafu. Bacanya yukhafu, bukan yakhafu. Wa innama yukhafu alal mukhlis ayyatiya bisayyatin rajihatin. fayudha'ifu imanahu. Hanya saja yang dikhawatirkan atas seorang yang mukhlis. Nah, seorang yang mukhlis, seorang yang memiliki keikhlasan dengan ucapan kalimat tadi. Apa yang dikhawatirkan? Akan datang dengan sayiat yang rajiha. Akan datang dengan keburukan yang lebih berat daripada kebaikannya. Maka akan melemahkan iman dia. Fala yaqulu bi ikhlasin wa yaqinin mani'in min jami'i sayiat. Maka dia enggak mengucapkan kalimat tadi dengan ikhlas dan yakin yang menghalangi dari seluruh sayiat. Ini semuanya ikhwah berputar dalam bagaimana kita memahami kalimat ini dengan benar, kalimat la ilaha illallah ini. Dengan benar pemahamannya, maka tuntutan dari ilmu tadi, nah, ilmu tentang makna kalimat ini, tuntutannya yaitu tidak mendatangi sayiat yang memberatkan atas kebaikannya. Yuksa alaihi minasyirkil akbar wala asghar, dan juga dikhawatirkan atas orang tersebut dari syirik akbar dan syirik asghar. Ini apa? Ini seorang yang memiliki keikhlasan dalam kalimat tapi datang dengan membawa sayat yang rajihah, yang lebih kuat. Fa in salima minal akbar baqiya ma'ahu minal asghar. Kalau memang dia selamat, fa in salima, jika dia selamat dari syirik akbar, baqiya ma'ahu minal asghar. Fa'in salima, maka jika dia selamat dari syirik akbar, maka tersisa bersama dia ini syirik asghar. Fayudhifu ila dhalika sayyi'atin tandamu ila hadha syirki fayarjahu janibas sayyi'at. Fa'in sayyi'at tud'iful imana wal yakin. Nah, selamat dari syirik akbar, tapi ada syirik asghar. Maka ini juga membawa risiko. Risikonya itu apa? Keburukan-keburukan yang berangkat dari syirik asghar tadi itu tandamu, dikumpulkan kepada syirik. Maka menjadi menguatkan sisi keburukan-keburukan. Kenapa? Karena keburukan-keburukan itu akan melemahkan iman dan yakin. Dengan demikian fayudhifu, fayudhifu atau fayudhifu qaulal lam, maka kalimat akan lemah. Jadi kalimat Allah itu lemah dan kuat tergantung konsekuensi yang ada pada seorang yang mengucapkannya. Sayyiat ngebut dalam sayyiat. La ilallah melemah pada jiwanya. Kalau tidak melemah, nah, tandanya sayyiat-sayyiat tadi kadang tidak berani mengucap, tidak berani mengingkari, tidak bisa meninggalkan. Maka itu perhatikan ya ikhwah. Ngelenyek dalam masalah akidah ini berbahaya. Lo ngelenyek? Ngelenyek itu apa ngelenyek? Apa ngelenyek? Mahfum yang ngelenyek ya? Ngelenyek? Nah ngelenyek. Kalau nasi direbus, banyakkan air ya ngelenyek. Ayo. Fayadufu qala illallah fayamtani oleh ikhlas bil qalb, maka ikhlas nanti akan menjadi terhalangi. Apa itu terusan? Fayasiru al mutakallim bi akal hadhi aw naim, maka orang yang berbicara dengan kalimat la ilaha illallah menjadi seperti orang yang hadian ngoceh bertroteh kayak orang mendem. Yahdi pakai dal, bukan pakai dal. Kalau ada Yahdi menuzuki, Yahdi ngomong enggak di, enggak sadari. Nah, itu namanya ngu. Kalhadi Abu Naim ngomong dalam keadaan tidur. Kalimat dari Allah dia ucapkan kayak wong ngu, kayak wong ngu, kayak wong ngelindur. La ilaha illallah. Belang, belang, belang, belang. Sirik besok lu nang kuburan. Ha. Aku jeneng ngu. Yo. Blang blang blang blang blang blang lelo lelo. Sulung nang kubur. Lungase, lungo nang kuburan, jeluk nang kubur. Ah, godo tretean disebar. Nadar untuk yang dikubur. Bid'ah ngebut. Memperjuangkan syirik ngebut, dan tetap berjuang untuk majunya demokrasi. Ngebut. Pol. Pandam orang atas. Gas pol. Ayo. Perhatikan. Aman yahsinu sautahu bil ayah. Maka menjadi orang yang berbicara dengan kalimat. Lalu seperti kalhadi awin na'im. Atau seperti orang yang memperbagus suaranya dengan ayat minal Qur'an. Minggori zauki ta'min wahila wahalawatin. Atau pada wong sing memperbagus suarane dengan membaca ayat dari Al-Qur'an tanpa merasakan rasa dan manisnya Al-Qur'an. Nah, mangkane paham bahasa Arab, paham akan makna Al-Qur'an yang dibaca atau yang didengar atau yang semisalnya di kaset, di salat, ketika salat sama imam. Nah, speaker jam 3 bengi. Jam loro bengi, jam siji, jam papat, surung subuh, Quran suarakan melalui menara yang 45 meter, 36 meter. Bagaimana usah gak paham kan apa yang disuarakan. Padahal itu bid'ah. Padahalnya kira'ah, kira'ah. Sebelum adhan ada kira'ah itu bid'ah dalam din. Bid'ah. Kira'ah sebelum adhan, ritual harian, bid'ah dalam din. Oh, waktu mas kira'ah, mas kira'ah, ayo, kalian kerja. Istirahat sih, istirahat, terlihat, terlihat. Mas kira'ah. Nah, paham tak? Bid'ah, kata-kata beduk. Bid'ah, beduk ya bid'ah, kira'ah ya bid'ah. Rokok beduk tak ini bid'ah, buat tabuhan. Kira'ah pun ya bid'ah. Ayo. Nah, salawatan sebelum kumat. Allahumma salli ala Muhammad. Allah kabar, Allah kabar. Ini ya bid'ah. Mereka nak kupingmu. Saya perhatikan niku. Jadi atau orang yang seperti orang yang memperbagus suaranya dengan ayat Al-Qur'an tanpa merasakan min ghori dau kita min wa halawatin fi qalbihi. Fa lam yaqulu bi kamal sidq wa yakin. Mereka itu enggak ngomong, enggak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan kesempurnaan sidq, pembenaran dan keyakinan terhadap kalimat tersebut. Ini fikul waqi, mempelajari tentang realita. Tapi pamakan kalimat dari Allah, enggak pernah belajar. Wong tua ngomong, dulure ngomong, tanggane ngomong, pak anake ngomong, dheweke melok ngomong. Makane sekarang model siasat. Mau akad nikah, pak anake syahadat. Makanya piye? Tik nikah wong Islam, ora ra salat. Ora syahadat, tak kene kon syahadat. Lah wong wae nikah kok kon syahadat iki koyo nikah wong kafir ae. Ya? Nah, itu juga bid'ah dalam din, bid'ah dalam pernikahan. Habis nikah kon syahadat sih. Wong kafir wae nikah syahadat iki. Jadi aku ingin syahadat pak, dan ini kono. Aku ingin syahadat, kon syahadat mana? Mau apa benda ni syahadat? Syahadat mana? Pegel syahadat way. Ya. Taip. Wa ulailam yaqulu bi kamal sidq wal yaqin bal ya'tuna ba'daha bi sayyi'atin tanqudu dhalika bal yaquluna min ghairi yaqin wa sidqin wa yahyauna. Bacaannya wa yahyauna, bukan yuhyuna. Apa maksudnya yahyauna? Urip. Yahyauna urip. Mereka itu urip ala dari atas ngono ku mau. Ngerti yahyauna? Urip. Ngerti urip? Kidul. Apa urip? Urip ora mati. Urip. Nah, iku paham muktadilah. Urip ora mati. Iku jeneng muktadilah. Ilmu ku bukan bodoh, iku pemahaman muktadilah. Urip kok apa? Urip ora mati. Iki jenenge pemahaman apa? Muktadilah. Ya kan? Ane mananya layat jihal. Iku jenenge pemahaman muktadilah. Urip ya urip. Ya kan? Mengucapkan seperti orang ngelindur tadi. Bahkan dia datang setelahnya dengan mengucapkan tadi itu. Setelah mengucapkan Allah datang dengan membawa syi'at yang tan kudu. Membatalkan kalimat tersebut. Bahkan mereka mengucapkan kalimat Allah tanpa yakin. Tanpa membenarkan bahwa yahyaun ala dari. Dan mereka urip koyok ngunukui. Urip masa bodoh. Wong liya ngomong, melok ngomong. Ning urip masa masa bodho. Paham to? Masa bodho. Ha. Piye masa bodho amin? Hah? Piye? Wimin. Wong Jakarta. Wong Jakarta sedek iki ya. Iri. Sidik nih ye. Iri. Lah perhatikan. Wa yahyauna wa yahyauna ala dalik. Jadi uripe koyo ngono kuwi. Wis penting wong ngono urip wis padha uripe mong ngono-ngono lha padha munine wis sing penting padha munine. Enggak ngerti makna kalimat yang dia ucapkan. Ana sirik enggak diingkari. Dia butuh sirik yang lakoni. Lah ngono kuwi muni la ilaha illallah padha munine. Ah. Mana kalimat tadi diucapkan dengan batas pemahaman? Enggak paham. Orang ngelakoni syirik ya gak diingkari, dia ketika butuh ya ngelakoni, orang ngomong ya lo dia ya malah muni. Iku jenenge urip masa bu, masa bodoh. Wa yahyauna ala dzalik. Wa yamutuna ala dzalik, mati ya atas keadaan seperti itu. Mati urip keadaan kaya ngono, ngono kuwi. Wa yamutuna ala dzalik. Hah. Walam sayyiatun katsiratun tamna'uhum min dukhulil jannah. Mereka memiliki beberapa kesayiat yang banyak menghalangi mereka dari masuk surga. Fa idza kasurati dzunub atsaqul ala lisan quluha. Nek dosa iku semakin awake abotno lisan ngomong la ilaha illallah yang benar. Apa ngomong kok abot? Nah, yo. Nek dosa iku semakin awake saqul ala lisan quluha. Apa lu saqula? Kalimat dalam mau diucapkannya berat. Alot itu setengah bongko. Ah. Apa mana bongko? Tafsir Jawa kobong di neroko. Ayo. Ayo. Bongko itu mati. Ya kan? Tafsir Jawa. Jadi wa idza kasar dzunub saqul ala lisan qawluha. Kalau dosa itu semakin banyak, berat atal lisan mengucapkan kalimat lati. Wa qasal qalbu an qawliha. Qasa qalbu, qasa ni fil madhi, qasa yaksu qaswa. Keras hati. Hati menjadi keras akan mengucapkan kalimat tersebut. Ini hatinya keras, piye le ngomong, enggak iso. Ya. Nek awake keras karo kancamu, gak gelem nyeluk kancamu wis keras. Kebetulan gak gelem ngomong. Ha nah, iku. Iya toh? Nah, keras hati nek ngomong gak iso. Wa qasal qalbu an qawliha. Wa karihal amal as-shalih dan gak suka dengan amal yang soleh. Nah, gak suka. Mabum? Gak suka dengan amalan yang soleh. Ini fikul waqi. Memahami tentang realita diri kita dan siapapun yang ada di sekitar kita sendiri. Nah, ini akibat apa? Akibat daripada sayat yang sangat banyak, keburukan yang sangat banyak menghalangi lisan untuk mengucapkan tadi dengan ringan. Hati keras dari mengucapkan kepada Allah dan akibatnya lagi apa? Karihal amala as-soleha. Tidak menyukai amalan yang soleh. Weh. Atimu apa ono? Mau kering. Wa qadil amal as-shalih wa saqul alai sama'ul Qur'an berat. Nanggone dheweke ngrungono Al-Qur'an. Berat Al-Qur'an. Ya kan? Makane ndurungono liyane wae. Musik. Musik terus. Terus musik. Kok ono musik iki? Gak ayem. Sebagai pengantar tidur musik. Sebagaimana tadi turunmu? Musik. Nah. Tapi juga gak bagus. Quran sebagai pengantar tidur. Dikiranya aku udah sementing gak musik. Bagus? Gak bagus. Quran didengar pakai headset. Cet-cet-cet mengatur salat. Muni terus. DWS turu. Itu segini Quran sebagai pengantar tidur. Kayak televisi. Ditonton sampai ngantuk. Beleng televisi sampai pagi. Itu segini. Sekedar pengantar tidur. Yo. Capek kerja seharian, jual soya, jual tempe, dan semisalnya, ngantuk, malam-malam, nonton televisi, terbelang, TV-nya terus lanjut, subuh datangi, TV tetap urip. Itu sebenarnya TV untuk mengantar tidur, musik mengantar tidur, Quran mengantar tidur juga semuanya enggak bagus. Itu namanya antana malal Quran, la ya juz. Quran durungokno, apa turu dipateni. Ora kok Quran sebagai pengantar tidur, headset. Ya kan? Wis capek ngenani Quran lah. Capek ngenani Quran lah. Ya bantal ditoto, belengan yo genti wis ngipi jondong-jondong numpak sepur, numpak kereta api, Qurane muni terus. Dengan kupingi. Punya Quran sebagai pengantar tidur enggak bagus. Musik juga enggak bagus, televisi juga enggak bagus. Apalagi WA. WA pengantar tidur. WA terus belang turu. Baik. Dan ini. Jadi berat mendengar Al-Qur'an. Wastabsara bi dzikri ghairillah. Wastabsara istabsara merasa senang gembira dengan menyebut selain Allah taala. Bengi-bengi cerita untuk piro? Untuk piro? Apa yo kampanye wingi sambutane Mas oleh kono full, sambutane full. Seneng. Nah, kita kan sebutkan la ilaha illallah, bingung apa makna kalimat la ilaha illallah. Kampanye wingi untuk piro nek kono? Nah, bagi duitnya piro wis? Wis bagi kono 200 juta, 200 juta. Tidur di atas apa? Kampanye. Nah. Sebagai mantar tidur. Ayo. Wastabsara bi dzikri ghairillah. Merasa senang dengan menyebut selain Allah. Watibana ilal batil merasa adem, ayem germari wallah jinawi kertora harjo kepada kebatilan. Itma'anna ilal batil. Nah. Bagaimana itma'anil batil? Merasa tenang. Adem ayam gemari pallah jinawi kertora harjo kepada kebatilan. Papa anwa dia mudit, pak goreng. Dit. Perhatikan. Watma'anil batil. Wastahla rafsa. Wastahla. Apa wastahla? Mana dur? Durgi. Durgi. Berkendut. Apa mana istahla? Hah? Dureng? Durpareng? Eh, masjid ni. Kita tunggu. Merasa manis. Aywa. Nah, itu. Ahsanta. Merasa manis dengan rafas. Rafas di maksiat. Dosa. Hulwun, hulwun, hulwun. Istahla. Hulwun. Manis. Istahla. Merasa manis dengan rafas. Wa mukhalatat ahlil ghafla. Merasa manis dengan rafas dosa. Dan merasa manis dengan apa? Konconan ahlul ghafla. Konconan dengan orang yang lalai. Siapa namanya? Pak. Wes gede memang anak reso. Ditangis wey. Bagaimana ini yang ngasih di jam lurut? Tabrak no dinding. Siapa namanya? Taib, wastahla nafsa wa mukhalatat alil ghafla. Iki sing sorba pasar, po hati-hati. Nek pasar iku termasuk alil ghafla. Sing sorba pasar, po hati-hati. Ha. Nek pasar iku ada yang sebut dengan transaksi. Ha. Mani piro? Iki rego piro? Ha, iku nek pasar. Sori-sori wis sini, mani piro rego piro? Murah-murah. Saya betul. Aku wa mukhalalul ghafla. Jadi merasa manis dengan dosa. Wa mukhalalul ghafla. Kumpul dengan orang yang ahli lalai. Orang ahli ghafla itu waktu dawuh mung sing pengangguran ngono. Pengangguran sing mending. Kadang sibuk dengan dunia, perdagangan, lalai termasuk. Ya alam nagan menal hati dunia. Apa maksud ayatnya? Bahwa bila akhir. Wafilun. Nah itu. Ya lamuna. Daruan menahadir dunia. Mereka itu mengatur tentang dunia sing nampak ini. Tapi mereka wah, dalam keadaan dalam keadaan melalai. Kadang hebat dalam perkara dunia. Apa? Contoh ini. Mungkin dia sebagai wartawan, koresponden. Nah, mungkin dia sebagai toyar. Toyar. Apa toyar? Toyar, pilot. Nah, mungkin dia sebagai mohandis, insinyur. Mungkin dia mata yang merah mikir dagangannya supaya maju. Iku mengetahui tentang dunia yang nampak ini. Sedangkan mereka lari dari akhirat. Nah, jadi orang yang lari dari akhirat, orang yang lari, walaupun orang yang hebat. Mungkin, apa? Calon bupati yang nomor ban. Number one. Mungkin, dan semisalnya. Tapi, setelah Allah Ta'ala mengatakan tentang dohirnya dunia ini. Tapi dari akhirat orang yang lalai. Bukan orang yang lalai, orang yang pengangguran, main kartu, main gaple. Itu masih mending. Itu main gaple? Apa gaple? Gaple gambar domino. Ayo. Bukan itu yang lalai, teman-teman itu. Dan wakar yang mukhalata alul haq. Enggak suka bergabung dengan alul haq. Enggak suka. Hari-hari kok beta syirik. Demokrasi dikritisi wae. Wis gak pegel kupingku ngringekno. Lah ya bongkonen. Wakar yang mukhalata alul haq. Fa masalahada idza qala bilisanihi idza qala bilisanihi ma laysa biqul. Wong seperti iki. Ketika mengucapkan kepada Allah, berkata dalam lisana, tidak dalam hatinya. Malaysa fi qalbihi. Lain di mulut, lain di hati. Lain di mulut, lain di hati. Bami surah ada idha qala bi lisani, malaysa fi qalbihi. Wabi fihi malaysa, sedikuhu amaluhu. Ngomong dengan lambini, apa yang tidak dibenarkan oleh perbuatani. Beda ngomong, beda pekerjaan. Orang Sumatera bilang, pandai cakap enggak serupa bikin. Ayo. Ya. Ngomong enggak serupa bikin, ngomong Sumatera ngomong. Ngomong enggak serupa bikin. Beda ucapan, beda amalan. Itu namanya, bibihi malaysa, malaysadikuhu amaluhu. Ngomong di lambene apa yang tidak dibenarkan oleh amalannya. Maka itu harus sinkron antara mulut dengan situasi perbuatan. Hah? Sunnah. Ternyata apa? Bid'ah ngebut terus. Kalau Al-Hasan rahimahullah, Al-Hasan siapa? Hasan Basri. Laisal imanu bitahalli wala bitamanni. Imaniku ora kok sekedar tahalli berhias. Dan dengan angan-angan tamani. Walakin ma waqara fil qulub wa sadaqathu al a'mal. Tapi iman itu adalah yang sudah mantep nok hati dibenarkan oleh amalan. Iman itu sekedar bukan kok tahalli dari hias dan angan-angan, akan tapi iman itu ma waqara sing mantep nang gone qulub, nang hati dibenarkan oleh amalan. Wah. Sunnah. Golek ijazah nang ngene alul bid'ah. Sunnah sapa, Bro? Brother. Abom. Ayo. Nang ngene ya, En. Ono-onmu. Ono apa? Ya. Nek mau sugihan ngomong nek kadung muring-muring, waduh geblok. Ayo. Walakin ma'waqara fil qulub wa sadaqatul amal. Baman qala khairan wa amila khairan qubila minhu. Sapa wong sing ngomong apik, yang lakoni apik, diterima kanggo ni dheweke, diterima. Qubila minhu, diterima. Kok wong kuwi diterima? Baman qala khairan wa amila khairan lam yuqbal minhu. Kata Hasan, maka sapa sing ngomong apik tapi nglakoni elek enggak diterima kanggo ni dheweke. Baik. Ana guna. Nang ndi mau pek lampune ra metu. Lampune ra metu. Matane ora kuat. Taip. Jadi, wa man qala khairan wa amila syarran lam yuqbal minhu. Siapa yang ngomong baik ternyata amalannya jelek, enggak diterima darinya. Jadi yang terima lah dia apa? Ngomong apik yang lakonnya apik. Nah. Ayo. Jadi iman itu bukan tahalli dan bukan tamani. Maka dikatakan, nah. Kenapa? Dikatakan waqala Bakr bin Abdullah al-Muzani masa baqahum Abu Bakrin bekasrati siyamin wala salatin masa baqahum. Para sahabat itu lho tidak didahului oleh Abu Bakar. Kok menjadi Abu Bakar lebih afdal, kenapa? Bukan karena Abu Bakar mendahului mereka dengan banyaknya puasa, banyaknya salat. Walakin bisa in waqara fi qalbihi. Akan tapi Abu Bakar itu mendahului para sahabat dalam sisi keutamaan karena apa sing nancep nggone hati-hati ini. Iya toh? Hadis sipir Abu Bakar. Bukan termasuk muksirin. Bukan termasuk orang yang punya dewa yang seribu ke atas. Pernah hadis Abu Bakar, pernah hadis Umar. Pernah hadis Utsman. Pernah hadis Ali bin Abi Thalib. Bukan termasuk orang yang hadisnya seribu ke atas. Abu Bakar menjadi orang yang paling afdal di kalangan mereka para sahabat. Bahkan di antara umat ini seluruhnya setelah nabinya. Bukan karena beliau mendahului umat ini dengan banyak puasa, banyak sholat. Akan tapi dengan sesuatu yang nancep pada hatinya. Abum. Sehingga subhat semuanya tersingkirkan. Muhammad rahmat ta'ala. Atau dunia panapaha. Atau subhat. Atau dia fa'abaha. Datang kepada dia dunia, maka beliau menolaknya. Datang kepada beliau subhat. Panapaha. Singkirkan, dikikis. Imam Ahmad. Imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang kita bingung dengan 1.800, 1.800. Nasallahu salam wal afiyah. Ayo. Baik. Kita cukup soal kita sambung lagi. Alhamdulillah. Cepat dulu. Huh?